إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin fil nar a'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Fanwasil fi darsina ya'ni fi kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. وصنفه الشيخ المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. الآن ندخل في الناقد الثاني, pembatal Islam yang kedua, masih berkaitan dengan yang pertama sebetulnya, yaitu nau minasyirk, pembatal yang kedua yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Qala المؤلف الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى الثاني, pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal min nawaqid al-islam, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal yang kedua, barang siapa yang dia itu menjadikan antara dia dan Allah, ya, menjadikan antara dia dan Allah itu ada perantara, ya, ada wasilah, ada perantara. Yada'uhum, yang mana apabila orang tersebut itu berdoa kepada perantara tersebut, ya, wasait dari perantara-perantara tersebut dari makhluk Allah, wayas aluhum, ya, arti berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, ya, syafaat, wayatawakkalu alaihim, bahkan bertawakal juga kepada siapa? Wasait tadi, perantara-perantara tadi, dikatakan oleh Syekh kafara ijma'an, maka orang tersebut terjatuh kepada kekufuran. Ingat, ini dikatakanlah Syekh, kalau misalnya ada orang yang menjadikan Anda perantara antara dia dan Allah, ya, kemudian dia berdoanya tidak langsung kepada Allah, tapi berdoanya kepada siapa? Kepada tadi perantara tersebut, minta syafaat, berdoa dan sebagainya, bahkan bertawakal kepada perantara tadi, ya. Maka dikatakan Syekh, kafara ijma'an, dia telah terjatuh kepada kekufuran, mukhrijun minal illah. Tapi kita jelaskan lagi sini ya. Nanti bisa jadi situ ada perantara yang di situ emang harus ada, dan juga ada perantara yang dinafikan, yang ditiadakan, tidak diperbolehkan. Qala asy-syarh. Qala rahimahullah ta'ala, ya, qala asy-syarih, ya, ay as-sani, ya, maksud as-sani di sini adalah ay min nawaqidil Islam katanya. Jadi mana as-sani ini? Kedua adalah dari pembatal-pembatal Islam. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah itu ada satu perantara atau perantara-perantara, yad'uhum, yang mereka berdoa kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum ataupun wa yas'alu syafa'ah, meminta syafaat, wa yatawakkalu 'alaihim, dan juga bertawakal kepada mereka, kafara ijma'an. Ini kata Syekh Muhammad Allah. Qauluhu rahimahu ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan oleh pensyarah, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Sekarang yang dijadikan inti pembahasan yaitu wasa'it, perantara, ya. Yang dijadikan isi pembahasannya adalah perantara. Tadi kan katakan barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah ada satu perantara, kemudian dia berdoa kepada perantara atau minta syafaat atau yang lainnya, bertawakal kepadanya, maka di sini kafarah. Baik, sekarang yang dibahas adalah tentang wasithah tadi. Ai wasa'id minal khalq, yaitu wasithah atau perantara-perantara tersebut dari al-khalq, makhluk Allah. Yatawassatuna lahu indallah. Yatawassatuna lahu indallah biza'mihim. Artinya perantara-perantara dari makhluk itu, ya, dijadikan apa? Ya, untuk memberikan jalan, ya, antara dia dengan Allah. Yatawassatuna, jadi ada suatu jembatan istilahnya, ya, antara dia dengan siapa? Dengan Allah, ya. Biza'mihim, menurut pandangan mereka, ya. Mungkin bisa jadi dengan adanya perantara tersebut Allah lebih mendengar. Itu mungkin anggapan mereka. Wahadi al-mas'alah, ini yang dijadikan masalah. Jadi masalah al-wasithah bainallah wa khalqi, ya. Antara dia dan Allah, antara dia dan Allah ada satu perantara yang menjembatani dia dengan Allah. Fiha tafsil, ya. Masalah al-wasithah bainallah wa khalqi, ya, antara Allah dan makhluknya, ya, antara dia itu dengan perantara makhluk. Fiha tafsil, di sini juga ada rinciannya, ya. Jadi rinciannya nanti ada yang di situ harus ada perantara, ada juga yang dinafikan. Tapi terkadang orang kebalik, ya, kayak Sufiyah kebalik, yang di situ harus dinafikan tapi dia tetapkan, yang di situ harus ditetapkan tapi dia nafikan, ya. Faman qala, dijelaskan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faman qala, ya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya la budda min wasithah bainallahi wa baina khalqi, ya, jadi harus ada di situ perantara antara Allah dan makhluknya, ya, antara Allah dan makhluknya, antara kita dengan Allah harus ada perantara. Fa innahu yus'al, maka di situ harus ditanya dulu, ya. Yus'al, ditanya dulu, ma maksuduhu, ya, bil wasit, apa maksud dari wasitah ini katanya. Fa in kana al maksudnya, yang keadaan yang pertama, Fa in kana al-maqsud, kalau yang dimaksudkan perantara ini adalah annahu la buddalana min wasithah fi tablighi ar-risalah. Kalau misalkan di sini yang dijadikan perantara itu harus ada perantaranya adalah di dalam penyampaian risalah, ya. Penyampaian risalah, ya, dinul Islam. Ya, kita tidak mungkin tahu, ya, agama Islam dari Allah langsung. Ada dari Allah, kita diajarkan langsung dari Allah. Nah, di situ maksudnya anu labudalana min wasil, wajib bagi kita itu harus ada apa? Wasitah tentunya di dalam penyampaian risalah, fima bainana wa bainallah, antara kita dan Allah. Jadi di situ harus ada apa? Perantara. Fahada sahihun, kalau ini benar, ya, maka dalam hal ini adalah sahih, ya, benar, ini yang dibenarkan. Kalau itu wasitahnya adalah di dalam fitablil ar-risalah, ya, artinya di dalam penyampaian ar-risalah. Jadi tidak mungkin kita bisa mengerjakan ibadah langsung, ya, dari Allah, ya, artinya Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita, tidak ada, pasti melalui perantara, melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para rasul, kemudian rasul juga menyampaikan kepada yang lainnya, akhirnya sampai kepada kita. Ya. Baik, kalau kita kan tidak langsung di apa ilmunya dari rasul, terus dari murid-muridnya, ya, dari apa para sahabat, ya, tabiin, tabi-tabi dan seterusnya. Baik, fahadah sahih. Jadi hadi wasitah la buddha minha. Tentunya wasitah seperti ini yang harus di ada. Man angkaraha, katanya. Barang siapa yang dia itu mengingkarinya, bahwasanya saya tidak perlu pakai perantara dengan makhluk. Jadi saya langsung belajar itu dari Allah, wahyu dari Allah langsung. Nah, kalau seperti ini, hati dia mengingkarinya, man angkaraha kafar, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Sekarang masih banyak, ya, ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi karena dia mendapat wahyu langsung dari Allah, bahkan juga mungkin pakai perantaranya, bukan perantara yang lain tapi dari malaikat Jibril misalkan, ya. Itu juga sama. Fala budda min wasithah fi tabligh syar'ihi, maka memang itu harus ada perantara, ya, di dalam penyampaian apa risalah Islam ini, syariat Islam. Wahum ar-rusul, mereka adalah para rasul yang diutus oleh Allah, para rasul, baik itu minal malaikati wal basyari, apakah itu dari malaikat dan juga dari bashar, dari kalangan manusia. Jadi ilmu bisa sampai kepada kita melalui wasitah siapa? Malaika wal bashar. Jadi semuanya dikatakan rusul, ya, malaikat rusul, maksudnya sebagai penyambung dari wahyu Allah. Minal malaika wal bashar. Faman ankara hadhi alwasita, barang siapa yang mengingkarinya tadi apa katanya? Kafar. Dia terjatuh kepada kekufuran. Mafhum ya sampai sini, ya. Jadi ada juga yang boleh apa dia di situ diharuskan ada perantara. Kalau dalam hal penyampaian apa? Risalah, ya, syariat Islam. Tidak mungkin kita, ya, apa mengerti, paham ibadah atau yang lainnya. Nah, baik itu perkara-perkara ma'ruf atau perkara yang mungkar tanpa ada wasitah, enggak mungkin. Ya, di situ ada wasitahnya, yaitu dari malaikat kemudian disampaikan kepada para rasul, al-anbiya, lalu nyampe kepada kita dengan adanya wasitah tersebut. Faman angkara al-malaika war-rusul alladziina ya'tuuna bi syar'illah, maka barang siapa ingkari malaikat dan juga para rasul yang telah mendatangkan apa syariat Allah, wa qala la haja ilaihim, jadi tidak butuh kepada mereka. Jadi orang seperti ini, saya tidak butuh kepada mereka, siapa itu, malaikat dan juga para rasul, nahnu natasil billahi biduni, karena kami langsung, ya, ilmunya langsung dari siapa, dari Allah katanya. Ini orang yang mengingkarinya, kama qala kama taquluhu as-sufi, sebagaimana yang dikatakan orang-orang sufi. Itu kebalikan mereka itu. Ya. Kalau di situ ditetapkan bahwa itu harus ada perantara, ternyata dia nafikan, tiadakan. Kemudian kalau misalkan di situ tidak boleh ada, ya, perantara, tapi dia tetapkan. Ya. Ini perantara di sini adalah di dalam tabligh risalah ya, bukan di dalam hal ibadah. Ingat, kalau di dalam ibadah tidak boleh pakai perantara. Ya. Misalkan antum mau berdoa pakai perantara dulu. Jadi saya berdoa kepada si fulan, nah si fulan nanti harus nyampein lagi. Nah itu. Paham ini? Dalam hal ibadah seperti itu, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, kata Allah. Mintalah langsung kepada siapa? Kepada aku. Tidak mungkin. Wa qala rabbukum ud'uni biwasithah, enggak ada. Mintalah kepada aku dengan adanya perantara, enggak ada. Ud'uni kata. Mintalah kepada aku langsung. Astajib lakum. Baik, nanti dijelaskan sini. Jadi dikatakan orang yang mengingkarinya mengatakan nahnu natasi billahi bidunim. Jadi la haja ilaihim, nahnu natasi billahi bidunim. Jadi orang mengingkarinya itu yang mengingkari perantara di dalam tabligh ar-risalah, bahwasanya dia mengerti syarat Islam itu tanpa ada perantara katanya. Langsung. Jadi kami tidak butuh ya, kepada mereka katanya. Jadi kami langsung ilmu itu dari Allah tanpa ada perantara mereka. Kama taqulu as-sufia, innahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah katanya. Sungguhnya mereka, ya, jadi orang-orang sufi itu, mengambil ilmu itu syariat dari Allah itu, langsung dari Allah, mubasyar, bila wasilah, tanpa ada perantara. Fahada kufrun bil ijma, tentunya ini juga sama, kufur bil ijma, karena dia mengingkari siapa? Ar-Rasul, ya, mengingkari malaikat, dan juga mengingkari Ar-Rasul dari kalangan basyar, manusia. Ya. Berarti dia sama saja mengingkari apa? Keimanan, ya, iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab. Nah, di situ. Berarti berapa? Berapa yang dia ingkari? Iman malaikat, iman kepada siapa? Rasul dan kitab juga otomatis dia ingkari kan? Ya. Yang dibawa oleh para rasul tentunya ada kitab. Ya. Tidak mungkin tidak melalui lisan saja, tapi juga sudah dikitabkan dengan adanya ayat Al-Qur'an. Akan juga hadis juga sudah dikitabkan. Ya. Taib, ini orang-orang sufi ya, artinya sudah mengingkari syariat Islam. Wa hunaka wasithah. Jadi yang model pertama wasithah di yang pertama apa? Yang ditetapkan harus ada ya. Dan ini tidak boleh diingkari. Kalau orang mengingkari berarti kufrun ijma'an. Artinya di situ harus ada perantara, malaikat dan juga ar-rusul ya, dari kalangan manusia. Ya. Kemudian yang model kedua, wa hunaka wasithah ya. Min asbatiha faqad kafar. Wa hiya allati dzakara syekh ya. Rahimahullah ta'ala. Jadi yang dimaukan oleh syekh itu yang judul ini asani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasithah. Ini yang dimaksudnya. Atau wasaid yad'uhum yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Jadi yang dimaukan oleh syekh di sini katanya ya wa hunaka wasithah, di sana ada juga wasithah perantara man asbataha, barang siapa yang dia itu menetapkan perantara ini ya, artinya harus ada perantara, maka faqad kafar, berarti dia sama sudah terjatuh kepada kekufuran. Kalau yang tadi kan emang harus ditetapkan, kalau man angkaraha berarti dia terjatuh kepada kekufuran. Kalau yang pertama, paham ya? Model wasithah perantara yang pertama dengan perantara yang kedua nanti. Kalau perantara pertama di dalam hal tabligh ar-risalah, sedangkan perantara yang kedua nanti dijelaskan yaitu di dalam al-ibadah. Jadi, yang kedua ini barang siapa menetapkannya maka dia terjatuh kepada kekufuran. Wa hiya allati dzakaraha asy-syekh. Ya, syekh siapa nih? Syekh Muhammad Ibnu yang telah dijelaskan di judul di atas itu. Yang kedua, naqidul Islam yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id. Yad'uhum yas'aluhum, yang di situ dia berdoa atau minta syafaat kepada perantara tadi dan juga kadang bertawakal kepada perantara juga. Baik. Wa hiya ayyatakhid wasithah bainahu wa bainallah, yang dia menjadikan perantara antara dia dan Allah, yad'uhum, kemudian dia berdoa ya. Berdoa minta kepadanya wayat umus syafa'ah dan juga minta syafa'at juga, wayatawakkal alaihim dan bertawakal kepada mereka, itu perantara itu. Fahadihi alwasithah man asbataha, maka kalau perantara ini ya, dia tetapkan tentunya dia kafara ijma'an, dia juga sama kufur ya, terjatuh kepada kekufuran secara ijma'. Jadi li'anu wasita bainana wa bainahu fi ibadati. Ya. Karena tidak ada perantara ya, antara kita dan Allah di dalam hal apa? Ibadah. Bertawakal, langsung bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Tidak usah pakai perantara, jimat dan sebagainya misalkan. Atau juga apa berdoa. Mungkin kalau berdoa sendiri takut tidak dikabulkan, ya. Jadi dia pakai perantara. Nah, di sini. Jadi diharuskan langsung berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bal yajib alaina an na'bud. Ya. Bahkan wajib bagi kita ketika kita na'budallah wa nad'uhu mubasyarah. Wajib bagi kita apabila kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah itu secara mubasyarah, langsung, tidak boleh para perantara wa biduni wasithah, tanpa ada perantara. Wa an natluba minhu asy-syafa bidun wasithah. Demikian juga apabila kita minta syafaat, langsung minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah tanpa ada perantara. Wa anna tawakkala alaihi, demikian juga apa bertawakal kepada siapa? Kepada alaih, kepada Allah, biduni wasithah, tanpa ada perantara lagi. Bainana wa bainallah, antara kita dan Allah. Artinya di dalam hal ibadah ya, apakah itu berdoa, bertawakal, minta syafaat ya. Tentunya di sini langsung kepada Allah mubasyarah, biduni apa? Wasithah. Dikatakan dalam ayat ud'uni astajib lakum. Di situ perhatikan ayatnya ud'uni. Ud'uni itu perintah dari Allah. Ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah. Ud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni. Jadi Allah ya Rabb kalian itu mengatakan ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu astajib lakum. Niscaya akan aku kabulkan. Maqala, jadi Allah tidak mengatakan ud'uni biwasithah fulan, mintalah kepadaku dengan perantara si fulan, enggak ada ya. Kalau antar manusia mungkin harus ada perantara ya. Harus ada perantara mungkin ya. Apakah resepsionisnya dan sebagainya, security dan sebagainya, banyak ya, istilahnya marhalahnya banyak ya. Bikin KTP aja enggak langsung kan. Dari ini dari RT RW dan sebagainya. Itu kan perantara tuh. Ya, enggak bisa langsung. Tapi kalau di dalam ibadah kepada Allah itu harus langsung ya. Tidak boleh pakai perantara. Sedangkan di dalam tabligh ar-risalah baru dia harus adanya perantara. Baik. Jadi maqala ud'uni biwasithah fulan, dan dikatakan apa? Mintalah kepadaku dengan perantara si fulan, au ittakhadhu wasithah, atau ambillah perantara apabila kalian ingin beribadah kepadaku. Tidak. Fahadhi al-wasithah. Nah, di sini dikatakan siapa yang di situ menjadikan wasithah ya, artinya menetapkan adanya perantara dalam hal ibadah seperti ini, maka faqad kafar. Maka dia terjatuh kepada apa? Kekufuran. Wa ayyaj'ala wa hiya annahu yaj'al ya, wa innahu wa hiya annahu yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'id. Dan tentunya dia telah bahwasanya orang yang telah menjadikan antara dia dan Allah itu ada perantara, berarti yasrifu lahum syai'an minal ibadah, berarti telah memalingkan ibadahnya ya, kepada selain Allah. Man min ajli ay yaqarrabu ila Allah. Kenapa mereka menjadikan adanya perantara antara dia dan Allah? Dia menginginkan adanya agar bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi perantara-perantara tersebut mungkin bisa mendekatkan dia dengan Allah. Kama yaqulu al-musyikun min qabl, sebagaimana dikatakan orang-orang apa? Musyrik di zaman dulu. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum, yang di situ tidak bisa mendatangkan bahaya. Wala yanfa'um, ataupun juga tidak bisa memberikan apa? Manfaat. Tapi mereka mengatakan apa? Emang mereka tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan apa? Tapi mereka mengatakan apa? Wa yaquluna ha'ula'i syufa'una indallah. Ya, jadi bahwasanya mereka katakan, nah perantara-perantara ini yang akan memberikan kami syafaat di sisi Allah. Jadi fasamma hadhihi ibadah. Maka ini sama kategorinya bentuk ibadah. Ya. Qul atunabbi'una Allah. Kemudian juga ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantah mereka. Ya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka memberitahukan kepada Allah, ingin memberitahukan kepada Allah bahwasanya Allah tidak la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Seolah-olah Allah tidak mengetahui sesuatu yang di langit ataupun sesuatu yang di bumi. Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun, maksudnya lah, dan maha tinggi Allah terhadap apa yang telah mereka sekutukan. Jadi sama hada syirkan, bahkan ini juga termasuk kategori apa? Syirik. Wa nazzahu nafsahu anhu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyucikan dirinya dari hal-hal seperti itu. Wa hada huwa hal ibadul amwat, inilah keadaan orang-orang para penyembah ya, yang beribadah kepada siapa? Orang yang sudah mati. Wal adrihah al-an, dan juga kuburan-kuburan yang saat ini. Yattakhiduna, yang mereka menyembah orang mati ataupun yang kuburan. Yattakhiduna al-awliya was-salihin was-sa'id innallah, yang mereka mengambil wali-wali dan juga orang saleh sebagai perantara di sisi Allah. Yudabihuna lahum min inda quburihim, yudabihuna lahum inda quburihim, bahkan mereka menyembelih ya, di kuburan-kuburan mereka, untuk mereka ya, untuk perantara ini. Wayanduruna lahum ya, bahkan juga bernadar kepada mereka. Jadi orang sekarang ini lebih parah dibandingkan orang terdahulu ya. Jadi kesyirikannya lebih meluas ya. Wa yastaghitsuna bihim, bahkan orang sekarang itu beristighosah kepada mereka. Wa yad'una, sedangkan orang musyrikin dulu mereka tidak beristighosah kepada siapa? Perantara-perantara mereka, tapi berdoa kepada Allah secara langsung. Cuma nanti ketika sudah aman lagi baru mereka kembali kepada kesyirikan ya. Tapi kalau orang sekarang, baik itu di dalam hal dalam keadaan aman atau genting, tetap aja mereka berdoanya kepada siapa? Wasithah ini. Ya. Nahnu la na'taqid. Wa yastaghithuna bihim wa yad'unahu min dunillah fa idza qila lahum. Jadi mereka orang-orang musyrikin yang saat ini ya, mereka beristighosah, berdoa kepada mereka ya, kepada selain Allah ya, atau mereka berdoa kepada perantara itu. Maka dikatakan faida qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka hada syirkun, ini perbuatan syirik ya. Jadi kita katakan ini perbuatan syirik misalkan. Qalu, lalu mereka menjawab haula wasaid bainana wa bainallah. Jadi mereka ini adalah perantara antara kita dan Allah. Nahnu la na'taqid, kami tidak berkeyakinan annahum yakhluquna ma'allah. Jadi kami tidak meyakini bahwasanya mereka itu bisa menciptakan bersama Allah. Wa yarzuquna ma'allah, ataupun berikan rezeki bersama Allah. Wa yadabbiruna ma'allah, bahkan mereka tidak bisa atau mengatur bersama Allah. Nah, mengatur hal semesta ini tidak. Wa innama ittakhadnahum wasa'id. Tapi ya, kami itu hanyalah mengambil mereka sebagai perantara bainana wa bainallah. Yuballighuna Allah hawa ijana. Jadi menyampaikan kepada Allah bagaimana tentang keluhan-keluhan kami ya, kebutuhan-kebutuhan kami ya, itu yang dimaukan oleh mereka, kata mereka. Fa yadbahuna lahum wa yu'adzibunahum, lalu mereka menyembelih ataupun mengagungkan perantara tadi. Wa yanduruna lahum, kemudian juga bernazar pada mereka bi hujjah annam wasa'id bainahum wa bainah, dengan hujjah apa? Bahwasanya mereka adalah perantara antara mereka dengan Allah. Jadi ternyata mereka tidak hanya memposisikan perantara itu sebagai pemberi atau penyampai keluhan-keluhan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah, tapi ternyata mereka juga terkadang berdoa kepada ini perantara ini, ya, beribadah kepada perantara ini. Walaupun dalil mereka ini adalah wasitah Allah, ya, harus diagungkan, ya, harus diberikan hak seperti ini katanya. Fahada huwa syirkul awwalin. Dan ini juga termasuk syirik yang awalin. Kama qala ta'ala walladheena ta'khudhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Jadi orang-orang yang di situ mengambil selain Allah itu dari para wali-wali. Ma na'buduhum. Jadi tidaklah kami itu beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri ila Allah zulfa, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Anna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi ikhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan putusan, ya, di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dusta dan juga orang yang kufur. Wa amal ladhi yattakhidu alwasait. Adapun orang-orang yang mengambil perantara, wa yataqidu anna sabab, dan dia meyakini adalah sebagai sebabnya. Jadi bukan dijadikan sebagai peribadatan sembahan, tapi dijadikan hanya sebagai sebab. Wala yad'uha, artinya dia tidak berdoa kepada perantara ini. Wala yadhbah, wala yanzarlahu, bahkan dia juga tidak menyembelih untuk mereka ini dan tidak bernazar untuk mereka ini, tapi dia wa ya'taqid annal ibadah lillah. Dia meyakini bahwasanya ibadah itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah. Ya, wala ya'budu illallah, dan tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lakin akan tapi yattakhid alwasa'id ala anna asbab taqarrubihi ilallah. Bisa nih. Jadi dia meyakini bahwasanya perantara ini, diambilnya perantara tersebut itu sebagai sebab agar dia lebih dekat diri, dekat kepada siapa? Kepada Allah. Itu persangkaan mereka. Ya. Tentunya wa'is'alullah bijahim wa haqqihim fa'amalu hadha bid'ah. Ya. Jadi meminta kepada Allah. Ya. Dia minta kepada Allah dengan apa? Dengan kemuliaan perantara tadi atau hak yang perantara tadi, mungkin mereka bisa memberikan apa, menyampaikan keluhannya kepada Allah, maka hal tersebut ya fa'amalu hada bid'ah, amalan-amalan seperti ini, amalan-amalan yang dia kerjakan itu termasuk bid'ah, sekalipun dia tidak terjatuh kepada kekufuran tapi sudah terjatuh kepada apa? Bid'ah. Tapi kalau misalnya dia meyakini bahwasanya dia juga perlu diibadahi, berdoa kepadanya ataupun bertawakal kepadanya, maka ini sudah terjatuh kepada apa? Kekufuran. Adapun hanya sebagai sebab, ya, dia jadikan sebab perantara agar dia lebih dekat, ya, dan meyakini bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah, maka ini adalah termasuk jatuh kepada bid'ah, ya, wasilah ila syirik. Bahkan ini juga bisa menuju kepada kesyirikan, ya, mengantarkan dia kepada kesyirikan. Di annallaha lam ya'murna bittikhad alwasa'id fid du'a wa talabus syafa'ah. Karena Allah sendiri tidak memerintahkan kepada kita untuk mengambil perantara di dalam hal doa ataupun di dalam meminta asy-syafa'ah. Walisa hadha sabab, dan ini bukan sebab yang masyru' tentunya. Bukan sebab yang disyariatkan li ijabati doa di dalam hal terkabulnya doa. Fa inna tawassut bainaka wa bainallah salihan minas salihin aw nabiyyan al anbiya hada qul ala Allah bila ilm. Sekalipun perantara itu dari kalangan orang saleh ataupun nabi, ya, maka hada qul ala Allah bila ilm, tentunya dia mengatakan sesuatu, ya, terhadap Allah yang dia tidak ada dasar ilmunya. Jadi dikatakan bid'ah, kan tidak ada dasar landasan hukum dari Al-Quran wassunnah. Fallahu amarana bidu'aihi walam ya'murna bittikhad wasita bainana wa bainah. Karena Allah itu merintahkan kepada kita untuk berdoa langsung kepadanya tanpa diperintahkan apa? Untuk mengambil perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan wasa'id oleh Syekh. Fa yajibu at-tafriq bainal halatain. Jadi wajib bagi kita untuk ya, membedakan antara dua keadaan ini ya. Ada antara dua keadaan ini. Halah man ya'budu al-wasa'id wa yabahlaha wa yandur wa yataqarrab ilaiha wa halah man la ya'buduha. Jadi di sini ya, keadaan orang yang menyembah perantara atau wasita dan juga menyembelih kepadanya, menyembelih untuknya ataupun juga bernadar kepada perantara tersebut, wa yataqarrab ilaiha, mendekatkan diri kepadanya, wa halah, dan juga keadaan orang yang dia itu dia tidak beribadah kepada perantara itu, wa innama yattakhadha yattakhidha bimatsabati wasit, hanya sebagai perantara saja, itu balil hajat untuk menyampaikan kebutuhan dia ya, yang untuk disampaikan kepada Allah azza wajal, bijaiha wa salahi wa makanatiha innallah, ya, dengan kedudukan dia, kemuliaan dia, ataupun juga karena dia termasuk orang yang saleh di sisi Allah. Tentunya ini juga perkara yang batil, wa huwa bid'atun li'annahu ihdats syai' fid din, karena ada perkara yang baru dalam hal agama. Lam ya'dhanillah bihi, tidak Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkannya. Wa hiya wasilah min wasa'il asy-syirk, bahkan ini termasuk apa, wasilah dari wasa'il asy-syirk yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wal mutaakhiruna la yaqtasiruna ala ja'al wasa'id mujarrad wasa'id, sedangkan orang-orang yang mutaakhirun ya, yang sekarang ini ya, mereka tidak hanya membatasi wasita itu hanya sebagai perantaraannya ya. La yasrifuna laha syai'an minal ibadah, jadi mereka juga dikatakan apa, tidak hanya sebatas sebagai wasita atau juga tidak memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Bal al-ghalib annahum ya'buduna, bahkan keumumannya ya, mereka itu menyembah kepada perantara tadi, ya'buduna wa yanduruna wa yadhbahuna laha, bernazar atau menyembelih untuk mereka. Kama yaf'aluna indal adriha, sebagaimana mereka lakukan ketika mereka berada di kuburan ya. Fa yatabarraquna bi turabiha wa 'atabiha, mereka itu mengambil apa, tanah ya, dari kuburan-kuburan tersebut untuk dijadikan apa, barokah ya. Tabarruk artinya menjadikan tanah tersebut ya, mungkin bisa memberkahi mereka. Wa yahajjuna ilaihi fi awqati muayyanah, atau mereka melakukan haji ya, di waktu-waktu yang tertentu kepada mereka tadi, tawaf ya, di kuburan tersebut. Wa ya'kufuna indaha, bahkan bersi'itikaf di sana. Wa yatuna bi fatil an'am fa yadhbahuna fi sahatil adrah, bahkan mereka ketika menyembelih pun apa, di tempat tersebut. Nah, ini maka tidak diperbolehkan. Yataqarrabu nabiha ilal adriha, untuk mendekatkan diri kepada adriha tadi, kuburan tadi. Wa ashabul adriha biza'mihim yuqarribunahum ilallah, jadi mereka menganggap bahwasanya ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuballighuna Allah hawaijahum, bahkan juga bisa tersampaikannya hajah mereka kepada Allah. Wa hadha sya'nuhum min qadim, sudah dari dulu ya, keadaan seperti ini. Mundu buniyat al-masajid alal kubur, semenjak ya, dibangunnya masjid ya, di kuburan. Kama qala, kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hal ini sudah terjadi. waqa'aha haula fi ma waqa'ati al-yahud, bahkan juga sudah terjadi di zaman Yahud wan Nasara min al-bina ala kubur, yaitu membangun apa? Sesuatu di atas kuburan. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam inna man kana qablakum kana yattakhiduna al-qubur masajida. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu mereka menjadikan apa? Kuburan, ya, sebagai masjid atau beribadah di kuburan tersebut. Beribadah di kuburan tersebut. Ala fala tattakhidul qubura masajida, maka janganlah kamu jadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya. Jadi salat di masjid ada kuburannya ataupun di situ kuburan, tapi dijadikan masjid. Apakah itu bentuk yang sudah masjid, bentuk masjid ataupun hanya bangunan biasa, cuman di situ orang banyak beribadah di situ. Sama. Fa inni anha anhakum an dzalik. Fa inni anha anhakum an dzalik. Karena sebenarnya aku melarang kalian untuk melakukan hal seperti ini. Wa kana hada mamnu'an fi shadr al-awwal min hadhihi al-ummah fi asl qurun al-fadlah. Dan ini sudah dilarang, ya, dari awal. Jadi umat yang mufaddalah, qurun al-fadlah. Itu di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Wala yujad syai' minal banayat 'ala al-qubur. Jadi ketika itu tidak ada, ya, bangunan-bangunan, ya, di atas kuburan. Jadi ketika di zaman asrul al-qurun al-fadlah itu tidak ada. Hatta ja'at daulah al-Fatimiyah. Kemudian setelah datang, ya, daulah al-Fatimiyah asy-Syiah wastaula 'ala Misr, yang menguasai daerah Mesir, wa kathir minal bilad, atau sebagian daerah yang lainnya, wahum syiah batiniyah, mereka adalah syiah batiniyah, fabanau al masyahid ala kuhun, baru di situ muncul, ya, banyak bangunan-bangunan untuk peribadatan di dalam kuburan tersebut, baik itu di Mesir wa ghairiha, baik itu di Mesir atau di selain Mesir. Summa takatsarat al-adhirah, semakin banyaknya, ya, bangunan-bangunan tersebut, ya, fi bilad al-muslimin, ya, di negeri-negeri kaum muslimin. Ba'da dalika bisabab ha'ulai asy-syi'ah qabahullah. Dan itu disebabkan oleh orang Syiah tadi, ya. Fatimiyah, Batiniyah. Fahum awwal man bana al-qubur. Mereka lah yang pertama kali membangun apa? Kuburan. Ya, artinya kuburan dibangun, kemudian di situ orang beribadah di atas kuburan tersebut, ataupun juga bisa jadi di situ sudah masjid, cuman kadang ditaruh apa? Kuburan. Ya, hati-hati. Ya, kadang ada bentuknya kuburan, tapi di situ dijadikan masjid, ya, bangunan untuk peribadatan. Atau juga sebaliknya, asalnya itu masjid, tapi di situ ditaruh apa? Kuburan. Nah, itu sama. Wallahu ta'ala alam. Ini kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.